Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV, Madani TV, dimanapun anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam kesempatan ini untuk melanjutkan kajian kita dalam sesi AQS Tuhwa Sunnah Solusi, berusaha untuk menampilkan jawaban dari persoalan-persoalan yang dihadapi dalam kehidupan dengan solusi berdasar pada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kita bermohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga solat yang telah kita tunaikan sampai maghrib ini, tadi sejak subuh tadi atau bahkan dari sunnah tahajudnya, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan insya Allah menjadi amal saleh yang pernah kita kerjakan sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, dalam keterbatasan waktu yang kita miliki untuk di malam ini, kita akan coba langsung saja untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kepada kami. Yang pertama, untuk diingatkan bahwa dalam sesi ba'da maghrib sampai ke isya ini, kita akan menjawab dulu persoalan yang masuk di ruangan ini, baik disampaikan sebelumnya ataupun yang telah ada sekarang. Dan mohon untuk tidak menuliskan terlebih dahulu karena sudah ada beberapa, cukup banyak yang sudah masuk. Dikhawatirkan beberapa pertanyaan Anda mungkin serupa dengan yang sudah ada di sini. Kemudian ba'da isya nanti kita akan coba buka line interaktif dengan saudara-saudari kita yang tidak berada di sini atau juga tidak berada di Indonesia, sehingga keterlibatan teman-teman kita bisa menghadirkan suasana-suasana positif untuk bisa memberikan pencerahan berdasar pada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baik, kita coba mulai saja bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, apakah boleh setelah berwudu melakukan makan dan minum? Kemudian makan apa, berat ataukah ringan, yang sekiranya bisa terkait dengan kondisi wudhunya? Ini mungkin maksudnya apakah membatalkan wudhu atau tidak. Mohon solusinya apakah ada dalam Al-Quran. Baik, kita bisa ambil teori tentang wudhu. Pertama, ada di Quran surah ke-5 Al-Ma'idah ayat yang ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Kemudian terkait dengan makanannya yang berpengaruh kepada wudhu atau tidak, ditemukan di hadis riwayat Muslim dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 828. Nanti kita coba uraikan keterkaitan di antara keduanya. Teman-teman sekalian, mari kita ambil hukum umum dulu dalam wudhu. Quran surah ke-5 Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Idza qumtum ilas shalah, jika Anda ingin menyempurnakan salat. Mohon garis bawahi dulu kalimat ini. Kata-kata salat di dalam Al-Qur'an, bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu seringkali diawali dengan derivasi kata iqamah. Baik yang bentuknya past tense, present, okay, continuous ataupun future. Yeah. Baik yang sifatnya fi'il madhi, mudhari ataupun amr. Ya, aqimus shalah, yuqimunas shalah, wa aqimus shalah. Yuqimus shalah, iqamatis shalah. Nah, kata aqama yuqimu ini secara bahasa berarti sesuatu yang ditunaikan dengan sempurna. Ingat itu ya, sesuatu yang ditunaikan dengan sempurna. Jadi kalimat salat ketika diperintahkan oleh Allah yang bermakna ibadah itu seringkali diawali kalimat penegas yang mengingatkan kita untuk menunaikannya secara sempurna. Anda garis bawahi betul, dalam kaidah ilmu tafsir, bahkan juga dalam hadis atau bahkan secara teori bahasa yang dasar, setiap ada pesan yang ditegaskan kesempurnaannya, itu yang pertama menunjukkan bahwa pesan itu mengandung makna yang sangat penting. Ada rahasia besar di dalamnya yang harus kita raih

Bismillah. Boleh saya hapus sebentar? Baik, bismillah. Baik, kalau pekan lalu ada yang menghapus otomatis, kenapa pekan ini enggak ada? Baik, saya simpan sebentar. Baik. La ya'sunallaha. Ya. Ma amarahum. Perhatikan kalimatnya, kita tafsirkan dengan lebih dalam. Ma amarahum. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ نَمَا يُؤْمَرُونَ. Kan kalimatnya? Teman-teman sekalian, fokus. لَا يَعْصُونَ اللَّهَ. Para malaikat itu bentuknya jama' ini. Bentuknya jama' ini mencakup semua. Mencakup semua. Semua jenis malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ya'sun, mereka tidak akan pernah maksiat. Kalimat penafian maksiatnya, penafian maksiat menggunakan bentuk fi'il mudhari yang bermakna present, kan? Continuous dan future. Jadi sejak malaikat itu diciptakan terus berlangsung dengan tugasnya sampai dengan nanti pun, kapan pun tetap akan seperti itu saja, tidak akan pernah membantah apa yang telah Allah perintahkan. Yang paling menarik, ma amarahum, apa yang telah Allah tugaskan, perintahkan kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa malaikat-malaikat itu punya tugas-tugas khusus yang diperintahkan oleh Allah, yang kalau sudah diberikan tugasnya, dia tidak akan berpindah pada tugas lain. Misal, ada malaikat yang tugasnya cuma zikir saja. Ya, tahmid, membacakan alhamdulillah, alhamdulillah, tasbih, subhanallah, subhanallah, taqdis, yal quddus, yal quddus. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-30, posisi paling kiri sebelah atas. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami terbiasa bertasbih kepadamu, bertahmid kepadamu, bertakdis kepadamu. Jadi itu dari sejak diciptakan sampai kapanpun begitu aja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Tidak pernah berubah. Ada yang tugasnya mencabut nyawa, Quran surah 32 ayat 11, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakan Muhammad, kami akan utus malaikat yang ditugaskan khusus nyabutin nyawa aja tuh. Dari mulai diciptakan sampai dengan kiamat nyabutin nyawa aja, Pak, dan enggak pernah bosan. Begitu seterusnya. Ya, enggak ada sifatnya maksiat. Ya. Ada yang tugasnya menurunkan wahyu, Jibril, wahyu aja terus. Ada yang rezeki, Mikail, itu aja terus. Quran surah kedua ayat 98 itu, Mikail. Itu aja, enggak pernah berganti. Di Anda bayangkan, berganti tugas saja tidak memungkinkan, apalagi maksiat. Ya, Jibril, saya dibosan lihat orang-orang ini, sudah menjelang mautnya nih, kamu aja yang cabut ya, saya yang nurunin wahyu. Gak bisa begitu. Jadi begitu sudah ditugaskan, selesai masalah. Sifat malaikat tidak mungkin bermaksiat. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, dan mengerjakan sesuai dengan tupoksi. Tugasnya itu yang dikerjakan. Nah, teman-teman, ini penting diketahui, malaikat diberikan oleh Allah ketaatan paripurna sesuai dengan tugasnya, karena unsur penciptaannya cuma sifat takwa namanya. Takwa saja. Ya. Ini rahasianya. Sedangkan sifat takwa ini sumber kebaikan. Baik semua. Di kumpulan kebaikan-kebaikan itu disebut dengan takwa. Jujur, tawadu, sabar, rendah hati, taat, itu semua sifatnya takwa. Disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Ya. Jadi kalau misalnya ada malaikat hebat, patuh, tidak pernah bermaksiat, Anda jangan pernah memuji, karena sifatnya begitu. Hebatnya malaikat Jibril, memang hebat. Anda gak usah puji, karena sifat bawaannya memang hebat, taat kepada Allah. Lawan dari takwa itu nafsu. Nafsu. Disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Sama kalimatnya. Sedangkan nafsu terbalik dengan takwa, kecenderungannya membawa pada yang tidak baik. Quran surah ke-12 ayat 53, posisi paling kiri sebelah atas. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي, saya tidak bisa menyucikan jiwa saya. Jadi sebagai seorang manusia, jangan kita menganggap diri kita suci karena tidak bebas dari kesalahan. Manusia itu punya sifat nafsu. إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ مِسُّ, dan nafsu itu cenderung membawa pada yang tidak baik. Lawan dari takwa itu nafsu. Nah, mohon maaf, ada makhluk yang diciptakan hanya dengan nafsu saja, gak ada takwanya. Namanya hewan. Di hewan itu nafsu aja, gak punya takwa. Ya, makanya Anda kalau menemukan hewan berbuat salah, jangan dicela. Memang bawahnya begitu. Ya, Anda nyapu misalnya, sudah dipel rapi, jernih. Ya, Masya Allah. Sampai kelihatanlah bersihnya, jernih. ininya ya, kinclongnya gitu. Tiba-tiba ayam lewat ke situ, buang kotoran. Baru Anda pel, buang kotoran di situ. Lalu Anda celak misalnya, dasar ayam. Ya memang begitu ayam. Ya karena memang bawaan sifat itu cuma punya nafsu, takwa enggak punya. Ya kambing misalnya, saat Idul Adha insya Allah sebentar lagi, Anda ikat samping masjid tuh. Kambing jantan, kambing betina, azan berkumandang samping masjid, muncul hasratnya, tiba-tiba dempet-dempetan, tuh kan? Dekat-dekatan. Jangan dipersalahkan karena dia enggak punya sifat takwa. Yang jadi masalah itu kalau punya ada makhluk punya sifat takwa melakukan perbuatan yang tidak dikerjakan oleh hewan, itu yang bermasalah. Dan kabar-kabar yang harus kita terima, manusia oleh Allah saat diciptakan itu menggabungkan keduanya. Punya takwa, punya nafsu. Makhluknya yang menggabungkan takwa dengan nafsu itu disebut dengan bashar. Manusia ketika pertama kali diciptakan diterangkan oleh Allah, ini makhluk berbeda dengan malaikat, lain dengan jin karena dia punya potensi-potensi takwa dan nafsu. Quran Surah ke-15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar. Makanya jangan heran kalau dalam jiwa kita itu selalu ada dua dorongan itu. Anda tidak percaya silakan. Begitu azan berkumandang, hati kecil kita mengatakan cepat, siap-siap sudah azan, sudah azan. Punya getaran begitu? Itu jiwa takwa. Tapi begitu azannya selesai, sisi yang lain mengatakan, tenang, baru azan, komatnya belum, masih ada 15 menit lagi, imamnya belum datang, paling kesiangan kayak kemarin. Jadi muncul itu suasana itu. Itu nafsu. Dua hal yang saling bertentangan. Takwa didorong oleh malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Nafsu didorong oleh setan. Setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Nah, teman-teman, apa hubungan dengan Harut dan Marut? Mari kita lihat dulu, apakah dipahami ini dua malaikat yang bermaksiat, atau jangan-jangan yang bermaksiat bukan malaikat, tapi yang bermaksiat manusianya, dengan potensi nafsunya itu. Yuk kita lihat, saya langsung ke ujung ayatnya saja, ke pertengahan, supaya mudah dipahami dan cepat kita menjawabnya. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Ini poinnya. Ini poinnya, hati-hati. Jadi Allah menurunkan malaikat, dua malaikat, yang ditugaskan khusus membawa ilmu tertentu sebagai ujian bagi manusia. Normal, seperti malaikat yang lain. Ya. Ada pemberi rahmat, ada pencabut nyawa, ada yang sifatnya menurunkan ujian, ada. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Ya, awas, وَمَا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Awas, hati-hati. Jangan salah memahami. Di sini ayat ini menerangkan tentang Nabi Sulaiman, setan, kemudian dua malaikat, Harut dan Marut, yang diturunkan di Babilonia, di Babila, Babilonia. Fokus. Nabi Sulaiman diterangkan oleh Allah di situ, seorang nabi dan rasul diberikan kekuasaan luar biasa, bisa menggerakkan jin, bisa bahkan menyuruh setan dan sebagainya, dan bisa menggerakkan sesuatu yang tidak bisa digerakkan oleh manusia biasa. Dan disebutlah ada orang mengatakan, oh, ini Sulaiman sudah ingkar nih, punya ilmu khusus, dibantah oleh Al-Qur'an. Lihat, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Sulaiman tidak punya sihir, tidak punya macam-macam, tapi itu mukjizat yang menegaskan kerasulannya. Setanlah yang kemudian mengajarkan sihir. Setan ini. Ada lagi yang mengatakan, oh bukan setan. Sihir itu asalnya dari malaikat yang memang mengajarkan ilmu sihir, kemudian diambil oleh setan. Ditepis lagi oleh Quran. Tidak. Malaikat yang diturunkan oleh Allah itu, namanya Harut dan Marut, di Babilonia, itu ditugaskan bukan untuk mengajarkan sihir, tapi untuk menguji manusia dengan ilmu yang luar biasa. Lihat kalimatnya. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Sebelum mereka mengajarkan orang-orang yang ingin belajar kepada dua malaikat ini, keduanya berkata, kami ini ditugaskan untuk memberikan ujian. Jangan disepelekan ya, dan jangan diselewengkan ilmu ini. Jadi kalau kalian belajar, gunakan pada yang baik-baik, jangan kemudian diselewengkan pada yang buruk. فَلَا تَكْفُرْ. Jangan keluar dari ketentuan Allah. Tapi kemudian yang belajar ini diperdaya oleh setan, setanlah yang mengarahkan itu sehingga menjadi ilmu sihir. Dari situlah kemudian sihir diharamkan sampai dengan hari kiamat nanti. Jelas di sini? Nah, jadi jangan ada salah persepsi memahami bahwa malaikat Harut dan Marut kemudian menyimpang dari ketentuan Allah dan bermaksiat. Itu dibantah tegas oleh Al-Quran. Ini yang membedakan ketentuan dalam Al-Quran dengan pernyataan-pernyataan di Bible. Karena di Bible itu disebutkan bahkan Jibril. Jibril yaitu bermaksiat kepada Tuhannya, kepada Rabbnya, dengan melakukan pembangkangan dan kerjasama dengan iblis. Itu ada, ya, ada. Bahkan sempat Hollywood memfilmkan kalau tidak salah itu, ya, dengan saya wallahu alam itu ya, yang kayak gitu. Tapi ada sempat, ya, sempat itu. Jelas mesti. Alhamdulillah. Kalau enggak salah pemerannya Keanu Reeves dulu deh. Kalau tidak keliru. Saya baca, baca. Saya senang baca itu, senang baca saya. Baik. Saya jangankan bacaan-bacaan biasa, yang positif-positif saya baca untuk menyampaikan pesan-pesan. Berita saya baca, bola saya baca, tapi nonton bola saya enggak. Buang-buang waktu. Itu dari ujung sampai ujung sini saya baca tuh, saya hafalin nomor seri mobilnya, tempat rumahnya, macam-macam. Ya dari B113LK, B126LK, B126ALT sampai yang ke sini B2870YL, bukan B2291YW. Saya hafal dan saya tahu orangnya. Jadi kalau ada di tempat lain, nanti saya kasih tahu mobil Anda ada di sini gitu kan. Alhamdulillah. Insyaallah. Tapi ini rahasia di antara kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana pengertian antara panjang angan dan cita-cita atau keinginan akan sesuatu? Maksudnya antara berhayal dengan cita-cita. Apa yang membedakan di antara keduanya? Baik, kita lihat misalnya Al-Quran surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 32, posisi paling kanan, di pertengahan agak sedikit ke bawah. Kemudian bandingkan dengan cita-cita atau persiapan menyiapkan sesuatu. Quran surah ke-59 Al-Hasyr ayat 18. Quran surah 59 ayat 18. Posisi paling kiri sebelah atas di mushaf standar. Baik. Kita mulai dulu dengan angan-angan. Mulai dengan angan-angan. Wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Perhatikan keterangan Qur'annya tegas sekali. Wala tatamannau, dan jangan Anda banyak berhayal. Ya. Wala tatamannau, dan jangan Anda banyak berhayal untuk mendapatkan satu keutamaan yang Allah titipkan pada hamba yang lain. Bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd. Misal, antum misalnya beraktivitas, tetangga beraktivitas. Tetangga sudah punya mobil misalnya, cukup bagus, luar biasa. Tiba-tiba tetangga yang punya mobil, antum yang berhayal makainya. Tuh, enak ya. Terus sampai 2 jam tuh. Masya Allah, hayalannya sudah sampai kemana? Sudah sampai ke Jakarta, naik dari puncak balik lagi. Padahal pakai mobilnya juga enggak. Ini yang jadi masalah. Banyak orang yang membuang-buang waktu dengan menghadirkan hayalan dalam kehidupannya. Sehingga tidak maksimal. Ada yang begitu. Kalau yang biasa-biasa mungkin enggak. Ketika orang bawa Ferrari, ketika orang naik pada sesuatu yang bagus, ketika orang punya jabatan, kadang-kadang suka muncul angan-angan dalam benak kita. Itu kerjaan setan. Kerjaan setan. Karena setan sendiri sudah berjanji kepada Allah, di antara caranya, dia menggoda manusia dengan menghadirkan angan-angan di benak manusia. Quran surah keempat, An-Nisa, ayat 116-119. Posisi paling kanan, di pertengahan yang sedikit ke bawah. Baik. Bagaimana cara setan menghadirkan angan-angan itu? Seperti apa dia menggodanya dan bagaimana cara kita menepisnya dan mempersiapkan kepada cita-cita dan harapan? Nah, disitulah kita akan bahas nanti setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Jadi kita cukupkan dulu karena sudah masuk waktu isya untuk daerah kita. Ya, selanjutnya kita sambungkan setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Demikian untuk sementara, pemirsa. Kita akan lanjutkan setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala imma ba'd. Fa'ibadallah usi nafsi wa iyaikum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Fair TV, Madani TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan sholat isya berjamaah waktu Bekasi. Semoga sholat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah menjadi di antara amalan yang pernah kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita coba teruskan dulu menjawab pertanyaan bagaimana membedakan antara khayalan dengan cita-cita dan harapan, serta bagaimana kita bisa memosisikan diri kita untuk menyikapi dua persoalan tadi. Baik, pertama kita sudah jawab tadi bahwa khayalan itu datang dari setan. Ya, bisa diketahui di Quran surah keempat An-Nisa di ayat 116 sampai 119 yang secara spesifik di ayat 119 ya. Jadi ketika Allah menguraikan tentang kemusyrikan, bahaya setan, di ayat 119-nya disebutkan bagaimana setan memberikan angan-angan. Ya, perhatikan kalimatnya. Wala udillannahu, ya, dan aku akan sesatkan anak keturunan Adam itu. Wala umanniyannahum, dan aku akan berikan angan-angan, dibuat berhayal. Ya, tamanni itu menghayalkan sesuatu pada yang belum diraih. Awas hati-hati ya, menghayalkan sesuatu pada yang belum diraih. Jadi keadaan manusia ada yang disibukkan oleh setan untuk menghayal, dapat ini, dapat itu. Tapi dia sendiri tidak berikhtiar untuk meraihnya. Dihabis waktunya digunakan untuk hal yang seperti itu. Karena itulah kemudian ketika angan-angan ini didatangkan oleh setan, turun ayat untuk menepis keadaan itu sekaligus memalingkan pada konsep yang benar. Maka dijawab kemudian konsepnya di Quran surah keempat An-Nisa ayat 32 itu. Wala tatamannau ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd. Jangan pernah menghayalkan sesuatu. Lihat kalimatnya la. Ya, yang bermakna nahi, larangan. Jadi larangan itu harus tegas kita hindari, jauhkan. Jadi cara cepatnya kata Quran, begitu ada hayalan dalam benak kita, la, cepat tinggalkan, palingkan. Ini enggak benar. Ya, ada teman lewat dengan sesuatu yang baru, handphone baru, ada otomatis ada pikiran di benak Anda tiba-tiba, saya pengen juga yang begitu. Kemudian mulai membayangkan sesuatu, langsung hilangkan, tepis, ini enggak benar. Itu bukan punya saya, itu punya dia. Tapi Quran tidak berhenti sampai menampilkan persoalan, diberikan solusi dari situ. Kalau cuma menampilkan larangan tidak dikasih solusi, orang bingung, lantas saya melakukan apa? Ya kan? Maka kemudian turun ayatnya. Lanjutkan. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasab. Ya, seorang lelaki akan meraih keutamaan atas apa yang telah dia ikhtiarkan. Demikian perempuan bisa meraih apa yang dia harapkan sesuai dengan ikhtiarnya. Jadi kalau dalam bahasa singkatnya, kalau kamu ingin mendapatkan seperti nikmat yang melekat pada dirinya, ayo berikhtiar seperti dia pun telah berusaha sebelumnya. Jadi kalau ada orang mendapatkan nikmat yang baik, mungkin dia telah bekerja keras, telah berdoa, bekerja keras. Anda ingin mendapat yang serupa, enggak usah menghayal. Buang-buang energi, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, dan buang-buang kesempatan untuk ibadah. Lebih baik mulai persiapkan rencana, ikhtiar untuk meraihnya, dan bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitannya dengan cita-cita dan harapan serta perencanaan? Dijawab kemudian di Quran surah ke-59 ayat ke-18. Perhatikan kalimatnya, awas hati-hati ya, karena kalimat perencanaan sesuatu dibuka dengan indah dalam Al-Quran. Perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha. Hei, orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Ittaqullaha, tingkatkan takwamu pada Allah. Merencanakan sesuatu perbuatan, aktivitas yang akan kita kerjakan, itu dikategorikan oleh Al-Quran ke dalam bagian sifat takwa. Diawas, hati-hati ya, takwa disebutkan, saya sering katakan, umumnya 115 kali dalam Al-Quran, itu bentuknya beda-beda. Ada yang terkait ibadah ritual, seperti sholat, baca Quran, infak, gitu kan? Di Al-Baqarah, Quran surah kedua, ayat kedua sampai dengan ayat kelimanya. Ada yang terkait hubungan dengan makhluk, berkasih sayang, saling membantu, memaafkan orang, bersabar saat dizalimi orang, itu bagian dari takwa. Quran surah ketiga, ayat 133 sampai 134, posisi paling kanan sebelah atas. Dan bagian dari takwa adalah menyiapkan rencana-rencana aktivitas yang akan kita kerjakan. Jadi orang yang selalu punya rencana dalam hidupnya, itu bagian dari sifat takwanya. Secara tidak langsung, orang yang tidak pernah punya rencana dalam kehidupannya, gak punya planning nih, gak jelas. Ya, besok mau ngapain? Ya, jam 7 ada di mana? Jam 9 kerjakan apa? Dia masih bingung untuk memahami itu. Itu menunjukkan kadar takwanya masih rendah. Jadi Quran itu mengarahkan kita pada sesuatu yang efektif. Kesuksesan yang terencana sifatnya. Dan dengan perencanaan itu setengah dari kesuksesan bisa kita raih. Ya. Teman-teman, bahkan saat Anda keluar dari masjid ini pun ditanya belum tahu apa yang Anda kerjakan, berarti ada sesuatu yang belum terencana dalam kehidupan kita. Habis ini mau ngapain? Belum tahu, nanti aja deh. Nanti aja. Bukan nanti saja, ya. Bukan bagaimana nanti, nanti bagaimana, lihat, rencanakan. Dan ketika Anda merencanakan, perhatikan, orang beriman dan bertakwa, rencananya beda dengan orang yang belum beriman dan belum bertakwa. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Wal tanzur, kalimat perencanaannya menggunakan kata nazara. Bahkan nun wa ra dimasukkan ta, ya, pada kalimat wal tanzur, asalnya dari kata nazara, intazara, kemudian ada kalimat wal tanzur, lamnya di sini lam amr, perintah, ya, wal tanzur, ini kalimatnya. Nazara dalam bahasa Arab yang standar sering diartikan dengan melihat. Padahal dalam bahasa Arab melihat bisa banyak. Ro'a itu melihat. Basara itu melihat. Ada perbedaan. Ya. Nazara itu melihat. Kalau ro'a, ro'a itu melihat dengan mata fisik. Ya, melihat dengan mata fisik. Kelihatan. Penglihatannya disebut dengan ru'yah. Makanya ada nanti, Masya Allah, saat menjelang Ramadan itu kan, ada ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal dari kata ro'a. Melihat hilal dengan mata. Jadi teropong, dilihat, kelihatan. Ru'yah namanya. Ya, Masya Allah. Ini penglihatan dengan mata. Kalau nazara, itu bukan sekedar melihat, tapi penglihatan dengan mata dan akal. Ada analisis di situ. Ada persiapan, ada perencanaan. Ada pengamatan, istilahnya demikian. Pengamatan. Itu nazara. Perhatikan ketika kita diminta melihat unta, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, menggunakan kata nazara. Artinya kalau Anda melihat unta, coba jangan sekedar dilihat untanya. Kalau cuma lihat, yang lain juga lihat. Tapi perhatikan bagaimana keistimewaan unta dibedakan dengan hewan-hewan yang lainnya. Di situ kemudian Anda analisis sampai Anda menemukan kalimat Masya Allah, betapa besar keutamaan Allah menciptakan hewan ini beda dengan yang lain. Anda dapatkan hikmah kehidupannya. Tapi kalau kalimatnya ditambahkan kemudian dengan ta, dimasukkan fi'il amr, lamnya lam amr maksudnya, ya, kata kerjanya menggunakan bentuk perintah, ini bukan sekedar melihat, mengamati, tapi ada unsur perencanaan di sini. Seakan-akan Quran mengatakan, Anda kalau ingin meraih sesuatu, amati dulu, analisis dulu, bagaimana kemampuan Anda, bagaimana peluangnya, bagaimana kemudian Anda bisa mendapatkan itu. Setelah semuanya terpetakan, baru bikin rencana. Bikin target, ya. Dan targetnya Masya Allah, ya. Kalau orang kan bikin rencana jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Sekarang ada tambahan, jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, jangka saku. Itu yang tidak bagus, ya. Jangka saku tuh masukin ke dalam sakunya, ya. Itu yang tidak bagus, ya. Nah, Quran tidak. Semuanya positif. Anda bikin rencana, wal tanzur nafsum, hendaknya setiap jiwa, setiap diri membuat rencana-rencana maqaddamat lighat, yang dia bisa bawa hasilnya bahkan sampai kiamat. Lighat. Jadi Anda harus punya visi, bukan cuma sekarang. Kalau cuma Anda sekarang belajar untuk mendapatkan dunia, jangankan Anda, orang gak beriman pun begitu. Anak Anda ingin hebat bahasa Inggrisnya, jangankan Anda yang beriman, yang tidak beriman pun pengen lebih unggul. Kalau Anda cuma bisa merencanakan juara matematika, yang lain sudah dapat, maaf, olimpiadanya dapat, Nobelnya dapat. Kalau Anda cuma ingin jadi juara fisika, yang lain sudah duluan, yang gak beriman pun bisa dapat itu. Kita tidak. Rencana kita bagaimana semua pekerjaan itu bisa bernilai saat di akhirat. Itu. Ada yang dibawa. Perhatikan, dan itu bagian dari takwa. Jadi kalau ada orang menyusun rencana cuma dalam urusan dunia saja, berarti perencanaannya terbatas sama dengan orang-orang yang tidak beriman. Orang takwa itu beda. Anda kerja sekarang, non-muslim pun kerja. Anda masuk jam 7, mereka jam 7. Anda berangkat gelap, mereka berangkat gelap juga. Tapi pekerjaan Anda mesti beda dengan mereka. Bagaimana caranya setiap langkah saya jadi ibadah? Bismillah, saya mencari nafkah karena Allah. Bukan cuma mendapatkan bagian dari materi dunia. Maka Anda hadirkan Quran surah keempat ayat 34 itu. Anda tuliskan di buku catatan Anda. Setiap Anda berangkat dan baca Bismillah, tugas saya mencari nafkah. Anda berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kemudahan, ya Allah berikan kelancaran. Anda keluarkan ayat-ayatnya, Al-Baqarah 168, Al-Baqarah 17. 72, Quran surah 7 ayat 96. Begitu melangkah, setiap langkah Anda dihitung bagian dari ibadah. Jadi rencana Anda itu bukan cuma mendatangkan materi dunia, tapi ada berdiri di hadapan Allah di akhirat nanti. Maaf ya, yang kecil-kecil aja. Dari anak-anak belajar, ibu mengantar anak ke sekolah. Apakah cuma tugas mengantar atau Anda niatkan sebagai ibadah? Termasuk Anda menerima tamu misalnya. Karena Allah atau karena tamu akan datang? Coba deh, kalau di rumah ada kue, ada macam-macam ya. Tamu misalnya mau datang, Bapak Ibu siapkan kue. Anda siapkan kue itu karena tamunya mau datang atau karena Allah? Ayo. Kelihatan sederhana. Padahal, maaf ya, menghormati tamu itu, memberikan suguhan kebaikan, itu dibuka dengan kalimat iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim dhaifah. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir? Kenapa disebutkan hari akhir? Karena kita merencanakan bukan untuk hari ini saja. Ada kebaikan yang kita tenun sekarang, yang hasilnya kita lihat di hari akhir nanti. Falyukrim dhaifah, maka muliakan tamunya. Itu poinnya. Coba dari sekian yang telah kita raih sampai dengan hari ini, semua usia yang kita dapatkan sampai sekarang, berapa persen dari usia kita yang sudah menjadi ibadah? Yang perencanaannya sampai akhirat. Jadi jangan bangga kalau sudah punya rencana, cuma dalam urusan dunia saja. Akhiratnya mau dibawa kemana? Itu poinnya. Jelas di sini? Baik, kalau sudah jelas, kita coba dengarkan dulu di antara saudara kita yang barangkali sudah terhubung dengan kita. Assalamualaikum. Maaf ya, menghormati tamu itu, memberikan suguhan kebaikan, itu dibuka. Mohon bisa dikecilkan suaranya. Mohon dikecilkan, bisa dikecilkan volumenya. Ya, silakan Pak Agung. Baik, putus, baik. Kita belum akan sudah putus ya. Teruskan dulu sebentar. Baik, bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan sholat yang terlewatkan? Apakah kita ganti baik di hari lain atau bagaimana? Pertanyaan pertama, bukan ini pertanyaannya. Pertanyaannya, kenapa bisa kelewat sholat? Itu dulu. Baru dijawab. Ya. Karena kaidah pertamanya yang ketika disebutkan oleh Al-Quran bukan kelewat sholat. Ya, adalah menjaga waktu sholat. Quran surah kedua ayat 238. Yang tersambung mohon ditangkap dulu oleh admin untuk bisa kemudian dituliskan atau bisa ditangkap dulu. Kemudian kita sambungkan supaya tidak terputus jawaban ini. Quran surah kedua ayat 238, posisi paling kanan sebelah atas. Hafizu ala sholawati wassolati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu ala sholawati. Perhatikan, jaga betul waktu-waktu sholat itu. Dan kalimatnya menggunakan alif, hafidhu. Yeah. Beda dengan hafidhu yahfadhu, dengan hafadhu yuhafidhu. Itu lain. Jadi ada hafidhu begini. Orangnya disebut dengan hafidhu. Ada hafadhu. Orangnya disebut dengan muhafil. Kalau seperti ini, hafidha yahfadhu, yahfad, menjaga. Berarti sifat penjagaannya hanya bersumber dari satu arah. Bersumber dari satu arah. Kenapa penghafal Quran disebut hafid? Walaupun pada asalnya, penghafal Quran tidak disebut dengan hafid, tapi hamil. Ya, hamila yahmalu, hamil al-Quran. Hamilatul Quran, hamalatul Quran. Jadi orang yang mengandung Quran dalam dirinya, bahasa kiasan. Hafidh itu asalnya untuk penghafal hadis yang sudah hafal 100.000 hadis dengan sanadnya, disebut hafidh. Tapi kemudian kalimat ini menjadi meluas dan disamakan antara penghafal Quran dengan penghafal hadis. Asal kata hafidh bukan menghafal, tapi menjaga apa yang telah didapatkan. Jaga. Ini sifatnya cuma dari satu arah. Ya. Kalau saya misalnya menjaga handphone saya jaga begini, saya pegang. Saya katakan, ana hafidhun naqali. Saya jaga handphone saya. Jelas? Tapi kalau kalimatnya menggunakan alif, hafadha, yuhafidhu, hafidh, itu bermakna saling. Ada makna mu'awanah di situ, saling. Kalau saling itu, satu arah atau dua arah? Dua arah. Nggak mungkin satu arah. Saling sapa, yang nyapa satu aja, yang satu enggak, mustahil. Saling bersalaman pasti dua orang, nggak mungkin seorang, pasti dua orang. Di sini kalimat menjaga waktu sholat menggunakan kata hafil dan bentuknya jamak, seakan-akan ada pesan di situ. Maaf, kalau sudah tiba waktu sholat, ayo saling menjaga dengan bahkan saling mengingatkan, bukan hanya untuk Anda tapi untuk orang lain. Bapaknya ingat waktu sholat, anaknya belum tentu. Ketika bapaknya ingat, anaknya kasih tahu. Bapaknya ingat untuk ke masjid,

khusus untuk dari luar ya, jangan dari sini. Tiba-tiba dari luar telepon, assalamualaikum, nggak usah. Dari luar tuh sampein aja ke sini. Ini yang dari jauh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Syafi'i sebagai dalil. Kata Imam Ahmad dan sebagian yang lainnya, tidak ada qadha salat yang sengaja kemewatkan. Itu kenapa suara saya sambil muncul ini? Ya, halo, silakan. Assalamualaikum. Putus. Baik. Kita kembalikan ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau pertanyaan, Mbak. Ya, silakan saya mau jawab. Tanya, pengertian al-jamaah itu seperti apa, Pak? Ya? Karena banyak beberapa bagian mungkin juga ya berbeda. Baik, suaranya pengertian tentang al-jamaah yang sebenarnya itu seperti apa? Itu, Pak. Terima kasih. Bisa diulangi sedikit dan diperjelas? Al-jamaah. Al-jamaah. Iya, baik, Pak. Baik. Baik, silakan penerjemah bisa disampaikan. Baik, Pak, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kurang bisa menangkap dengan baik pertanyaannya. Bisa disampaikan? Kenapa? Baik, pengertian al-jamaah yang sebenarnya. Baik. Pertama kita tanya dulu apa itu jamaah. Apa itu jamaah? Itu poin yang paling penting dulu ya. Baik, ada jamaah, ada jamaah, ada al-jam'u, ada jum'ah, ada mujtama', ada ijtima'. Itu berbeda. Walaupun semua berasal dari akar kata yang sama. Dari akar asal kata al-jam'u namanya. Al-jam'u, sesuatu yang terkumpul, terhubung. Tapi bukan sekedar ngumpul. Bukan sekedar kumpul. Yang dimaksud al-jam'u itu perkumpulan yang bisa menyatukan satu dengan yang lainnya, yang melahirkan dampak saling perhatian, memberikan dampak saling perhatian dan kasih sayang di dalamnya. Waktunya disebut dengan jumaah, orangnya disebut dengan jamaah, kelompoknya disebut dengan mujtama. Jelas ke sini? Baik, saya beri contoh sebentar. Dulu orang Arab suka kumpul-kumpul sejak zaman jahiliyah. Sampai diutus Nabi SAW, kebiasaan kumpul mereka ada. Kumpulnya itu di hari yang kelima. Jadi hari pertama Ahad, hari kedua Isnin, diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi Senin. Hari ketiga Salasa, Thulasa, dari kata Salasa, diserap ke bahasa Indonesia jadi Selasa. Hari keempat Arbi'ah, diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi Rabu. Hari kelima disebut dengan Khamis. Ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi Kamis. Ya. Maaf. Pada hari yang keenam, bukan hari kelima, saya revisi, saya ralat. Pada hari yang keenam, mereka namakan dengan Yaumul Arubah. Arubah. Dari kata Arab, hari kebanggaan diri sebagai orang Arab. Hari ketujuhnya kembali kepada hitungan, Sabtu, Sabat. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Sabtu. Ya. Baik, kembalikan, pelan-pelan, kembalikan. Kenapa mereka menamai dengan hari keenam dengan Yaumul Arubah? Karena dari hari yang pertama, Yaumul Ahad, itu orang Arab tersebar beraktivitas. Ya, ada yang berdagang, ya, sampai turun surah Al-Quraisy itu, li'ila fi Quraisyin ila fi rihlatash syita, ya was-saif, musim dingin pergi, ada yang ke Syam, ada yang ke Yaman musim panasnya dan sebagainya. Baik, teman-teman sekalian, ada yang para penyair, syu'ara. Dari hari Ahad sampai hari Kamis bikin syair. Bikin lirik-lirik. Ada yang naik ke bukit-bukit, ada yang naik ke gunung sampai diabadikan muncul satu surah, surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara muncul, mereka bikin lirik tuh. Ada Imri Al-Qais, ada Zuhair bin Abi Salma, ada macam-macam bikin. Ada lagi bahkan sampai dukun, tukang sihir, itu membuat mantra-mantra. Ya, mereka bikin dari 5 hari cari inspirasi, mendekat kepada jin dan sebagainya. Sampai turun surah Al-Jin yang menginfokan bahwa ada orang-orang minta bantuan kepada jin untuk urusan-urusan tertentu. Apa tujuan mereka? Supaya berkumpul di pusat-pusat hiburan dan situs-situs yang disucikan untuk membanggakan diri hasil kerja keras selama 5 hari kebelakang itu. Maka tempat mereka kumpul disebut dengan aswak. Ada suq Oqar, ada suq Dumatul Jandal, dan pusatnya nanti di sekitaran Ka'bah. Disitulah kemudian ditampilkan hasil kerja keras selama 5 hari dan dihitung siapa yang paling unggul di situ. Kalau hasil perdagangannya menjadikan dia lebih kaya dibanding yang lain, maka dia akan ditetapkan sebagai hartawan terhormat di kalangan suku Arab. Kalau dia misalnya punya syair yang bagus sampai mengalahkan yang lain, maka dipandang sebagai penyair paling hebat yang nanti syairnya akan ditulis dengan tinta emas, ditempelkan di dinding Ka'bah, disebut dengan mu'allaqat, yang di masa kemudian akan diganti dengan kain kiswah itu, masih ditulis dengan tinta emas tapi dengan ayat-ayat Allah di dalamnya. Baik, itu asalnya pakai syair di situ, ditulis, sampaikan. Ada syairnya Imra'il Qais, kifanabki min zikr habibin wa manzili bisaktili wa bainad dakhuli fahawmali. Ada Zuhair bin Abi Salma, sampai yang setelahnya, setelahnya, setelahnya. Kalau dukun paling hebat mantranya, paling berpengaruh, maka dia akan ditetapkan sebagai dukun terhormat yang menentukan tentang kebijakan dalam kepercayaan pada saat itu. Kalau kamu mesti berangkat, berangkat. Kalau saya katakan tidak, tidak. Kalau burungnya balik lagi, berarti ada masalah di jalan. Kalau burungnya terus misalnya, nah itu Anda bisa meneruskan, dan seterusnya. Ada macam-macam yang berpengaruh. Disebut dengan Yaumul Arobah. Maka yang miskin tetap miskin, yang fakir tetap fakir. Hanya kebanggaan yang dibawa. Nah, dari situlah kemudian, ketika Nabi diutus menjadi Rasul, kemudian sampai hijrahnya ke Madinah, kebiasaan itu masih ada. Sampai turunlah kemudian perintah untuk menunaikan sholat Jumat. Sebelum Nabi hijrah turun perintah itu, di perjalanan Jumat pertama kali diadakan di jalan. Ya, di antara lembah Ranuna namanya. Di jalan diadakannya. Ya. Kemudian turun perintah dikerjakan pada saat itu. Teman-teman sekalian, perhatikan. Ketika turun perintah itu, berubah namanya. Dari Yaumul Arubah diubah oleh Quran langsung dengan kata Al-Jum'ah. Turun Quran surah ke-62. Ayat ke-9, posisi paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Yaum Jum'ah, bukan Arubah lagi. Jika sudah diseru, hei orang-orang yang beriman, jika kalian sudah diseru untuk berkumpul, menunaikan sholat di hari Jum'at. Kalimatnya berubah dari yaumul Arubah, hari kebanggaan kumpul-kumpul, dirubah oleh Al-Quran jadi yaumul Jum'ah. Bukan cuman kumpul. Orang beriman itu beda dengan orang yang lain yang belum beriman. Kumpulnya adalah merekatkan persatuan satu dengan yang lainnya. Makanya di sini ada turunan-turunan hadis. Maaf ya, turunan hadis. Mukmin satu dengan yang lain bagaikan satu tubuh yang saling memperhatikan. Mukmin satu dengan yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan. Nah, ketika berkumpul itulah kemudian datang, saling kenal, saling lihat. Perkumpulannya disebut dengan jamaah. Bahkan sholatnya disebut dengan sholat jamaah. Karena pada saat itu bukan cuma sholat, tapi setiap orang yang datang berjamaah itu paham siapa yang datang, siapa yang kekurangan, siapa yang punya masalah. Demi Allah kami katakan, tidak pernah ada orang sholat berjamaah di masa Nabi kecuali diketahui bahkan kadar kesulitan tertingginya. Diketahui. Yang gak punya pakaian, ke masjid, selesai. Punya pakaian. Yang gak punya makanan, ke masjid, selesai. Karena kemudian dihidupkan makna jamaah itu dalam kehidupan. Itu yang paling dahsyat. Dan ini yang tidak diinginkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Kalau makna jamaah ini sudah dihadirkan dalam kehidupan, maka nilainya luar biasa. Ada seorang sahabat bernama Thauban. Ini Masya Allah. Thauban ini rajin sholat berjamaah, Pak. Sahabat Nabi, sangat soleh, rajin ibadahnya, dan tidak pernah meninggalkan ibadah di masjid. Dan posisinya selalu pojok kanan. Pojok kanan. Dan zaman dulu gak ada AC. Itu biasa ya. Tempat yang gak ada karpet, seperti biasa, posisi pojok kanan. Tapi niatnya bukan ingin mojok. Niatnya bagaimana saya bisa khusyuk ibadah dan tidak mengganggu orang. Karena biasanya posisi di pojok itu pada umumnya tidak banyak singgungan dengan orang lain. Tidak banyak singgungan dengan orang lain. Maka Masya Allah, maka ketika datang ibadah, ramai masjid dan sebagainya. Sampai satu ketika, saya persingkat, dalam sholat subuh beliau tidak datang. Ditunggu oleh Nabi. Sampai Nabi bertanya begini, kemana Thauban? Radhiyallahu ta'ala anhu. Kemana Thauban? Tidak ada yang tahu. Sampai ketahuan oleh Nabi itu. Jadi orang satu orang gak datang aja, oleh Nabi ketahuan, di sepulan kemana nih? Gak ada gitu. Tapi sahabat mengatakan, kami tidak tahu ya Rasulullah. Kan? Apa yang terjadi? Ditunggu oleh Nabi. Saking seringnya sholat berjamaah, Nabi tidak ingin orang ini ketinggalan. Ditunggu sampai agak kemudian melewat, waktunya mulai berlanjut, diputuskanlah untuk dilakukan sholat. Ya, karena dikhawatirkan habis waktu subuhnya. Sholat ditunaikan, selesai menunaikan sholat, diputuskan untuk menengok sahabat tadi. Perhatikan, orang sering ke masjid, tidak ada di masjid, Nabi masih mengajak sahabat untuk menengok. Itulah jamaah. Anda tahu ketika menengok itu, ditelusuri jalan ke rumahnya, itu ternyata jarak yang ditempuh 3 jam. 3 jam. Zaman dulu tidak ada kendaraan bahkan untuk urusan sepeda. Kendaraan yang saya maksud bukan hewan. Sepeda enggak ada, motor enggak ada, mobil enggak ada. Jarak dari rumah ke masjid 3 jam. Yang masjidnya tidak ada karpetnya, langsung tanah. yang tiang-tiangnya pelepah kurma, yang atapnya dari daun-daun kurma, masih mau ke masjid dengan jalan kaki. Sahabat mulia, luar biasa, dekat dengan Allah, ke surganya begitu dekat. Jarak rumah ke masjid jauh dengan masjid seadanya, masih mau ke masjid menempuh langkah 3 jam. Dan masih ditengok oleh sahabat. Anda bukan sahabat Nabi, tetangga Nabi juga bukan. Masya Allah, surga belum jelas sampai hari ini. Kan hisab masih menegangkan, amalan berantakan, kurang apa lagi? Ya, masjidnya enak, ada AC-nya, fasilitasnya lengkap, samping rumah, kendaraan ada, kalau ta'lim ustaznya datang sendiri, mau buka ada snack-nya. Dengan semua fasilitas ini, Anda belum juga tergerak untuk bisa belajar dan memakmurkan masjid, dengan cara apa lagi mesti disentuh? Hari poinnya. Nah, yang paling ingin saya sampaikan ketika ditengok, istrinya kemudian mulai keluar mengatakan, "Tuh fi zauji, aina thawban, kemana thawban?" Kata Rasulullah SAW, kata istrinya, "Maqad tuwfiya," dia sudah wafat. Meninggal. Lalu Nabi berkata, perhatikan kalimatnya, apakah ada yang terjadi sebelum dia meninggal? Tapi ini yang harus kita catat. Apa yang terjadi? Kata istrinya, "Saya tidak merasa ada yang istimewa, tapi saya tidak memahami 3 kalimat yang diucapkan." 3 kalimat. Mahya apa itu? Nah, ini hikmahnya yang harus kita tangkap. Sebelum beliau meninggal, dalam sakaratul mautnya, beliau mengatakan, "Kenapa enggak lebih jauh lagi?" katanya. Kalimat pertama, saya tidak paham itu. Kalimat kedua, "Kenapa bukan yang baru?" katanya kan? "Kenapa bukan yang baru?" Dan kalimat ketiga, "Kenapa tidak semuanya aja?" Tapi Rasulullah SAW tersenyum, lantas menyampaikan, turun berita dari langit menyampaikan. Teman-teman sekalian, ketika Thawban mengatakan kenapa tidak lebih jauh lagi, kita mesti pahami, sebelum seseorang meninggal dunia dalam sakaratul mautnya, itu akan ditampakkan keadaan amalnya, gambaran hidupnya. Jadi kalau baik akan tampak kebaikan, makanya ada orang meninggal dalam keadaan tersenyum, tenang, itu kan? Quran surah 89 ayat 27-30 itu, "Ya ayat Tuhan nafsun mutmainnah," itu kan? "Hei jiwa-jiwa yang tenang," oke, meninggalnya tenang. Gak banyak suara, seperti mik bertabrakan itu suaranya gitu ya. Tenang, nyaman. Tapi ada yang tegang. Macam-macam, karena ditampakkan situasi-situasi kehidupannya. Jadi kalau orang biasa maksiat, biasa minum, biasa macam-macam dan sebagainya, yang keluar itu aja. Dan nampak, kelihatan. Kelihatan. Nah, ini ditampakkan bahwa ketika beliau berangkat ke masjid itu ditampakkan pahala-pahala kebaikannya. Maka dia katakan, "Ya Allah, kenapa gak lebih jauh lagi masjidnya? Sehingga ketika saya jalan itu mendapatkan lebih daripada itu." Bukankah langkah pertamanya mengangkat derajat di sisi Allah? Langkah keduanya menggugurkan dosa yang di bawah? Masjidnya tempatnya 25 lebih bagus daripada tempat biasa? Yang satu keduanya 500 tahun, dua ketiganya 500 tahun, tiga keempatnya 500 tahun. Kata sahabat Thawban, "Ya Allah, kenapa enggak lebih jauh lagi?" Yang kedua, ternyata ketika musim dingin beliau berjalan, beliau menggunakan pakaian double. Yang paling dalam itu pakaian barunya, yang luar pakaian lamanya. Di jalan bertemu dengan seorang kedinginan, maka dilepaskanlah pakaian yang luar yang lamanya, dipakaikan pada orang tadi supaya tidak kedinginan. Ketika ditampakkan pahalanya, beliau berkata, "Ya Allah, kenapa bukan yang baru yang dulu saya pernah berikan? Kenapa bukan yang baru?" Allahu Akbar. Dan terakhir mengatakan, "Kenapa bukan semuanya?" Karena beliau terbiasa bersedekah pada orang, memberikan kebaikan-kebaikan, kadang-kadang berbagi dengan orang lain. Ketika ditampakkan pahalanya, "Allah, kenapa enggak semuanya aja dulu saya kerjakan?" Ada penyesalan dalam jiwanya. Anda bayangkan, seorang sahabat mulia saja masih menyesal dengan amalnya. Maka bagaimana dengan orang-orang yang belum sesempurna kebaikan-kebaikannya seperti itu? Jangan sampai meninggal dunia lantas dikatakan, "Fa'asaddaqa wa akum minas salihin." Beri kesempatan, "Ya Allah, walau sebentar, saya ingin berbuat baik, saya ingin berbuat baik, saya ingin berbuat baik." Bagaimana para mujahid ketika kemudian masuk surga? Mujahid fi sabilillah, itu saat masuk surga, ditanya oleh Allah, "Apa yang kamu inginkan?" Saking nikmatnya sampai mengatakan, "Ya Allah, kalau bisa beri kesempatan hidup untuk jihad lagi. Untuk jihad lagi." Saking nikmatnya, kenikmatan yang dapatkan pada saat itu. Dan berita baiknya, jika tidak ada jihad dalam bentuk peperangan, maka taklim kita pun itu bagian dari jihad. Bagian dari jihad. Itu dalilnya di Quran surah ke-9 ayat 122. Posisi paling kiri sebelah bawah. Makanya sahabat-sahabat Nabi termasuk paman Nabi. Abbas itu paman Nabi, Pak. Pengusaha sukses, hartanya banyak, asetnya luar biasa. Dan paman Nabi, keluarga Nabi, anaknya dua jadi pelayan Nabi. Yang satu Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, itu jadi seorang asisten Nabi dalam taklimnya. Yang Fudail membawakan air wudhunya, membantu di rumah tangga. Itu dibalik sibuk pekerjaannya, masih belajar dengan Nabi sampai hafal 200 hadis. 200 hadis. Ini selalu dicari, "Oh, ini gak ada fisabilillah." Berarti fisabilillah yang lain yang sebanding, itu taklim Nabi. Dikejar, dikejar, dikejar. Sampai hafal 200 hadis. Anda bukan paman Nabi. Tetangga Nabi juga bukan. Kerabat Nabi juga bukan.

Begitu nyambung nanti, bagaimana cara Anda membedakan seseorang itu ngasih zakat atau infak atau bahkan sedekah? Lain. Ada tempat taklimnya, ada yang mengingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu dipecahkan. Nah, kalau yang dimaksudkan tempat seperti ini, itu masjid khusus namanya. Maka hukumnya itu punya hukum khusus dengan segala ada ketentuannya termasuk doanya. Sedangkan kalau Anda maksudkan tempat sholat biasa yang bukan masjid seperti tadi, apakah doanya kemudian bisa dibacakan yang sama? Para ulama mayoritas mengatakan bisa mengatakan doa yang sama. Karena doa yang dibacakan tadi ada yang memahami keumumannya. Keumuman itu berdasarkan fungsi ibadahnya. Bukankah ke musala sama-sama ibadah? Mau sholat? Ke masjid sama-sama ibadah? Dan di situ kemudian kita mengharapkan rahmat Allah. Maka dibenarkan bagi Anda ketika masuk musala pun melangkahkan kaki kanan, mengatakan, melangkahkan kaki kanan, mengatakan Allahumma iftahli abwama rahmati. Ada kemudian yang tidak sepakat dengan itu, mengatakan, oh ini beda, ini musala bukan masjid. Lalu bagaimana caranya? Ya masuk aja seperti biasa. Masuk. Nah, saya agak cenderung pada pendapat yang pertama dari perluasan hadisnya, karena ada keterkaitan antara masjid dengan musala yang disatukan fungsinya dalam Al-Quran. Jelas sampai sini? Baik. Saya kira untuk sementara ini dulu yang kita jawab ya, supaya bisa memberikan kesempatan kita memanfaatkan malam Jumat ini untuk persiapan ibadah. Ya, saya dikhawatirkan kalau terlampau panjang ya, sedikit yang terambil, terlalu banyak istirahatnya, subuh kesiangan ya, itu yang tidak diharapkan. Mari kita hidupkan malam ini dengan ibadah, mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jika dalam jawaban-jawaban kami ada yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka hakikatnya itu petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkan dalam kehidupan. Tapi jika ada dalam jawaban-jawaban kami yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, silahkan tinggalkan semua itu. Sampaikan kepada kami untuk dikoreksi dan supaya saya bisa istighfari. Dan dengan itu ambil pendapat ustaz lain yang lebih baik. Izinkan menyampaikan beberapa pengumuman yang kami ingin sampaikan penting. Satu, mohon izin bahwa taklim terkait dengan jadwal, kami sudah jadwalkan untuk setahun ke depan. Dan insya Allah per 6 bulan ini akan dipublish langsung dalam bentuk buku. Nanti ada kalender taklim dan catatan penuntut ilmu yang terbaru, dan sedang kami siapkan draftnya. Nanti bisa dilihat di situ, dan mohon izin barangkali untuk 6 bulan ke depan tidak akan terjadi perubahan di situ. Insyaallah, ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk Sabtu besok, ya, ada penyesuaian tertulis di Istiqlal, tapi kita akan berlangsung di sini. Jadi bukan di Istiqlal yang hari Sabtu itu, ya, makanya kami berikan bintang di atasnya, tapi insyaallah di sini dengan konsep talk show nantinya. Kita akan lihat setiap Sabtu pekan kedua, kita akan coba undang dari MUI, dari yang lainnya juga, untuk menghadirkan informasi dan bahasan-bahasan lebih luas lagi. Jadi coba kita undang kalangan yang profesional, ya mungkin juga nanti dari kalangan kedokteran, dari kalangan pebisnis, kita bicara tentang hukum-hukumnya, mereka bicara tentang kalangan profesionalismenya, dan saya bicara dalam pandangan hukumnya, supaya ada manfaat yang lebih luas yang bisa kita gali. Kemudian ada jadwal di pekan yang ketiga, Kamis, tertulis CMNP, ini maksudnya pekan kedua yang untuk hari ini. Ya, saya di pekan yang ketiga hari Kamis itu ada di Niaga Rahmat. Ya, di Niaga Rahmat. Dan yang terakhir, kami menyampaikan terima kasih. Semoga dengan kita semua hadir saat ini dan juga Allah berikan pahala pada kita semua, termasuk pengurus masjid yang memberikan kelapangan dan sebagainya. Dan mohon maaf kalau ada kesulitan dalam parkir dan setelahnya. Kita berdoa pada Allah, insya Allah ada niat baik ya dari warga sekitaran di komplek dan pengurus masjid untuk bisa memperluas wilayah untuk parkir. Ya baik yang dari PTM, dari PJS atau sekitarannya, sehingga lebih nyaman dalam keadaan kita. Kita berdoa semoga itu bisa diberikan kebaikan, bisa nyaman Anda beribadah di sini, dan Anda pun diberi kesempatan untuk beramal soleh untuk bisa menciptakan itu semua. Baik ya, saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.